بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita akan melangsungkan pembahasan risalah terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Mubajjal Al-Jarh wa Ta'dil Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi, ucapan yang sangat-sangat kuat tentunya bagi seorang sunni salafi. Ucapan beliau, as-salafi yakfihi dalilul Qur'an walladhi indahu dinun ma yahtaj al-mahakim. Ucapan beliau sebagaimana yang telah lewat, seorang salafi cukup baginya dalil Al-Quran. Seseorang yang punya agama tidak akan menunggu al-mahakim, mahkamah-mahkamah, tetapi cukup baginya dalilul Quran. Setelah dijelaskan bahwa ini terkait dengan qadzaf, tuduhan yang dilontarkan oleh seseorang yang bernama Muhammad ibn Hadi. Barakallahu fikum. Lalu kemudian dijelaskan bahwa mereka-mereka yang memberikan pembelaan terhadap Ibnu Hadi, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, akhas minal haddadiyah. Dia dan para pengikutnya adalah lebih jelek dari haddadiyah. Sudah disebutkan dari beberapa sisi bahwa al-musa'fikun, orang-orang yang menghukumi salafiyin dengan su'afiqah, masuk dan merasuk pada diri mereka manhaj haddadiyah dari banyak sisi. Sisi yang pertama sudah disebutkan bahwa celaannya terhadap salafiyin. Yang kedua adalah tidak menerima taubatnya orang yang bertaubat kembali dari kesalahannya. Barakallahu fikum. Tetap kemudian dicela dan dicerca karena kesalahan tersebut. Termasuk diantaranya yang kita bahas pada malam hari ini, wa minha sa'yuhum fin naili minal ulama an-nasihin alladzina 'arafu ay 'urifu bi muwajahatil fitan. Upaya mereka untuk mencela para ulama an-nasihin, orang-orang yang getol dan gemar memberikan nasihat kepada kaum mukminin, kaum muslimin, di mana para ulama an-nasihin yang mereka cela dan cerca itu orang-orang yang terkenal di dalam menghadapi berbagai macam fitan. Wa isqatu manzilatihim wa ahkamihim, menggugurkan kedudukan mereka dan hukum-hukum mereka. Faman yanzuru fi manhajil musafiqah bi adna ta'ammulin, barang siapa yang mengkaji, melihat, memandang, mencoba, mendalami dalam manhaj musafiqah, kata beliau, dengan penelitian yang mungkin tergolong paling ringan, ya, mundu ahdatsu fitnatahum, mulai dari mereka menggagas fitnah mereka. Perhatikan baik-baik, mulai dari munculnya fitnah ini, barakallahu fikum, la yaqbaluna minasyaikh rabi jarhan wala ta'dila. Kaum musafiqah tidak menerima dari Syekh Rabi itu jarahnya, mulai dari muncul fitnah soafiqah tersebut. Ya, al-musafiqah manhajnya adalah menolak, tidak menerima apa yang datang dari Syekh Rabi jarhan wala ta'dila. Jarahnya beliau tidak diterima, takdilnya beliau tidak diterima. Beliau memberikan takdil terhadap para ulama atau masyayikh yang difonis sebagai soafiqah, tidak diterima. Jarahnya terhadap Ibnu Hadi dan para pengikutnya juga tidak diterima. Barakallahu fikum, bagi orang yang mencoba mengkaji mulai dari awal munculnya fitnah soafiqah tersebut, mereka menolak hukuman Syekh Rabi barakallahu fikum, jarahnya, dan juga menolak takdilnya. Di satu sisi, lebih dari itu menerima dengan ya ala ra'si wal ain jarahnya Ibnu Hadi, padahal dia adalah majruh. Wah, nerima ala ra'si wal ain, barakallahu fikum, yang dipuji. Wah, ya, diterima segala macam bentuk pujiannya. Coba antum lihat, mulai dari munculnya fitnah ini, bagi orang yang mengkaji dan mendalami dengan ta'ammul adna yang paling rendahlah, maka dia akan menjumpai dan menemukan. Ya, menolak ucapan dakal imamu, lalu kemudian menerima ucapannya imamul fitnah di masa sekarang ini, barakallahu fikum, dengan fitnah sa'faqah. Kemudian mengangkat orang-orang yang dipuji oleh imam sa'faqah ini, barakallahu fikum, yang dulu yang dipujinya itu adalah orang-orang yang dulu dijarahnya sebelum dia mengobarkan fitnah sa'faqah, disanjung dan dipuji, padahal sebelum itu dia menjarahnya. Ini diterima oleh mereka, barakallahu fikum. Berarti rahimani wa rahimakumullahu jami'an, celaan mereka terhadap ulama an-nasihin. Bal thabatat tu'unatuhum as-sarihatu bi aswatihim, bahkan celaan mereka dengan terang-terangan lewat suara mereka. Kata'ni fihi, seperti celaan terhadap al-imam Rabi, in harafa anis sunnah, dia telah menyimpang dari sunnah, menyeleweng. Bituhmatin annahu yuqimul majalis sirriyatil bid'atil kharijiyah, dengan tuduhan bahwa beliau telah melaksanakan atau membuat majlis sirriyah bid'ah kharijiyah. Habis barakallahu fikum ulama. Kama sarha biha Khalid al-Misri. Sebagaimana terang-terangan celaan tersebut yang dilakukan oleh Khalid al-Misri. Ini dipuji oleh Ibnu Hadi, dipuji oleh para pengikutnya. Baik di luar negeri ataupun di Indonesia ini. Dijadikan sebagai rujukan. Sementara pembicaraan Imam Rabi tentang orang ini tidak akan diterima. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa ayyadahu alaihi, dan diperkuat celaan Khalid al-Misri ini sadiquhu Bazmul. Oleh barakallahu fikum temannya yaitu Muhammad Ahmad Bazmul. Muhammad atau Ahmad? Ahmad. Ahmad Bazmul. Oh, ini di sisinya kaum musyafikin di Indonesia ini orang-orang hebat. Kenapa? Karena Ibnu Hadi menyanjung dia. Dulu dia yang menghabisi, dia yang mencela Ahmad Bazmul di dalamnya. Karena dia membela Ibnu Hadi, kita akan lihat pada risalah yang kedua. Di sini letak munculnya fitnah Sa'afiqah tersebut atau musyafikin itu benar-benar menamengi orang-orang yang memiliki penentangan terhadap dakwah barakallahu fikum dan kebenciannya terhadap ulama-ulama dakwah ini. Kita akan bacakan dalam risalah yang kedua. Maka beliau menjelaskan bahwa bagaimana celaannya terhadap ulama an-nasihin, lalu kemudian menerima barakallahu fikum orang-orang yang disanjung dan dipuji oleh al-majruh, orang yang dijarah. Wa mimma la syakka fihi anna sukutal baqiyati ala hadat ta'nil fajiri mantisharihi fi mawaqi'ihim yakfi fi idanatihim bihi. Maka tidak ada keraguan lagi. Diamnya orang-orang yang lain, maksudnya yang mendengar celaan caci makian perbuatan musyafiqah tersebut, celaan yang jahat, menyebarnya di berbagai situs-situs, cukup. Ini masuk dalam barakallahu fikum ikut nimbrungnya mereka di dalam masalah asyik atau celaannya terhadap Syekh Rabi. Waqat tu'unat al-mutajarrah al-mutajarrah allati sadarat min a'waril jazair fil 'allamah Rabi. Seperti celaan-celaan yang telah menyeret, yang muncul, menggeret, yang muncul dari seorang yang buta, a'war, istilah penulis. Siapa itu? Yaitu yang mungkin antum pernah mendengar yang namanya Muhammad Farkus Al-Jazairi. Celaannya luar biasa terhadap Al-Imam Rabi. Barakallahu fikum. Kalau celaannya terhadap ulama atau masyayikh yang ada di Aljazair sudah tidak bisa barakallahu fikum terhitung. Juga celaannya terhadap Al-Imam Rabi rahimani wa rahimakumullah. Mimma thabatat anhu bisautih. Yaitu celaan yang memang thabit dengan suaranya. Hatta hawala umyanul muta'assibah tabriraha wal istidlalaha. Sampai kemudian berupaya, berusaha orang-orang yang punya sifat fanatik membenarkan lalu berdalil dengan celaan Muhammad Farkus. Al-Jazair. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, hadihi amthilatun li ba'di ma zahara min tu'unatil qawm fi Syekh Rabi'ah. Ini beberapa contoh dari sebagian yang telah nampak, terlihat celaan-celaan kaum terhadap Asy-Syeikh Rabi, wa ma khafiya fi majalisihimul khasah ya'lamuhullah. Ini di hayal rame, terbuka. Terkait dengan majlis sirri, majlis khasah mereka, ya, ya'lamuhullah, Allah yang maha mengetahui. Wa amma Syaikhul Allamah Ubaid Al-Jabiri faqad nalahu min dhalika wa ashad wa a'zam. Ini terkait dengan Asy-Syaikh Rabi, min ulama'in nasihin dalam berbagai macam fitnah, menasihatkan muslimin salafiyin tentang bahaya fitnah demi fitnah yang melanda dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Habis. Adapun Syekh Ubaid Al-Jabiri telah dicela lebih parah, lebih-lebih azam, lebih besar lagi celaannya terhadap Syekh Ubaid. Bukan cuma dicela barakallahu, sampai Allah berikan beliau ya tidak melihat juga dicela. Subhanallah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa aidan tu'unatuhum adh-dhalimah al-fajirah fi Syekh al-Allamah an-Nasih Abdul al-Bukhari wa ta'yirihi bi alqab sayyi'a khabithah allati la yatalaffadhu biha illa man raqqa dinuhu wa sa'a khuluquh. Demikian juga celaannya yang zalim jahat terhadap Asy-Syaikh Al-Allamah An-Nasih Abdullah Al-Bukhari, dan pemberian lakop-lakop yang sangat-sangat jelek dan buruk yang tidak melafadzkan dengan lakop itu kecuali orang yang tipis agamanya dan jahat akhlaknya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Betapa sering beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari mengajak duduk, tidak punya kesiapan Ibnu Hadi. Mengajak barakallahu fikum duduk bersama murid-muridnya yang dicela dengan kata-kata su'afiqah. Sementara dulu orang-orang yang dihabisi oleh Ibnu Hadi di majlisnya, itu yang sekarang didekatkan mereka membela, dia juga membela mereka. Sementara murid-muridnya yang diantaranya ada 10 tahun duduk bersamanya disebut sebagai su'afiqah. Mereka orang-orang yang menghormati dia sebelum dia menebarkan fitnah su'afiqah ini. Dibanding dengan orang-orang yang ikut-ikutan di Indonesia, barakallahu fikum, tidak tahu apa-apa. Ya, ikut nimbrung mencela masyayikh ahli sunnati wal jamaah, bahkan mencela ulama'nya. Antum jangan tertipulah di situs-situs mereka membawakan ucapan Syekh Rabi, Syekh Soleh Fauzan, tidak usah tertipu. Itulah salah satu barakallahu fikum metode semua ahlul ahwa'i wal bid'ah sebelumnya untuk melariskan dagangan dan jualannya, barakallahu fikum. Jangan tertipu, rahimani wa rahimakumullah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Udhakiru nafsi wa iyakum. Sekarang sudah dihabisi ulama'nya, masyayikhnya sudah dihabisi. Terus, ya jangan heranlah kalau ustad-ustad di Indonesia ini tidak ada yang tidak kena sabetan musafikun. Habis. Dari ujung sampai ujung. Habis. Barakallahu fikum. Sehingga muncul kata-kata tidak ada ma'had salafi kecuali ini, ini, ini, ini. Yang lain, oh enggak ada. Kecuali barakallahu fikum yang ikut bergabung dalam barisan Ibnu Hadi, ma'had salafi. Yang lain, enggak. Ya, tetapi sabar. Ahlus sunnati wal jamaah memang harus dididik. Bersabar untuk menghadapi ujian dan cobaan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita telah memberikan kita jalan keluar. Ba'da Allah, ba'da hidayah dari Allah. Mereka telah memberikan, menawarkan barakallahu fikum. Sekarang beliau mengatakan, walaisa liha'ula'il ulama dzanbun. Tidak ada bagi para ulama itu kesalahannya illa kecuali. Apa salahnya mereka? Kok mereka kena sabetan kaum musyafikin? Apa sih dosanya mereka? Para ulama barakallahu fikum, an-nasihin, al-imam Rabi, dhaka, al-imam Ubaid, al-syeikh, al-allama, Abdullah bin Abdurrahim, al-Bukhari. Apa dosanya mereka? Walaysa liha'ulal ulama dhanbun illa annahum qamu biwajibihim fi hadhil fitnah. Tidak ada dosa yang dilakukan pandangan mereka oleh para ulama tersebut. Tidak ada kesalahan dan dosanya. Kecuali mereka tampil menghadapi fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Mereka bangkit mewujudkan tugas dan kewajiban mereka di dalam fitnah ini. Fa ankaru zulmal musafiqati wa baghyahum. Mereka mengingkari kezaliman yang dilakukan oleh musafiqah dan sikap melampaui batas mereka. Wa qamu binasratil mazlumin wa difa'anhum. Mereka bangkit untuk membela orang-orang yang terzalimi. Ya, membela, menolong orang-orang yang terzalimi dan tampil memberikan pembelaan kepada mereka. Thumma hadzaru min fitnatihim wa mimman ta'assaba laha wad'a ilaihim. Dan para ulama itu memperingatkan dari fitnah mereka dan siapapun yang fanatik dan mengajak kepada mereka. Para ulama itu tampil memperingatkan. Itu dosa mereka. Itu kesalahan yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Sehingga mereka juga kena sabetan pedang kaum musyafikin. Celaan dan cercaan mereka. Barakallahu fikum. Falihadha awadahum wa ta'anu fihi. Sehingga karena itulah mereka dibalas dengan mencela mereka. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fadhalika dalilun ala taghalghuli manhajil haddadiyah fi manhajil musafiqah. Demikian ini sebagai bukti telah merasuknya manhaj haddadiyah di manhajnya musafiqah. وَتَمَكَّنَ الْإِنْحِرَافُ فِيهِمْ. Dan telah benar-benar terjadi penyimpangan pada mereka. فَإِنَّهُ لَا يَتَعَامَلُ مَعَ الْأُلَمَاءِ النَّاصِحِينَ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ سَيِّئَةِ وَيُعَادِيهِمْ بِذَلِكَ الْعِدَاءِ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ. Karena tidak ada yang mensikapi, bersikap kepada para ulama an-nasihin dengan sikap yang buruk seperti ini. Dan tidak ada yang memusuhi mereka dengan permusuhan seperti ini. Kecuali ahlul bida'i wal ahwa. Fa'alamatu ahlil bida'i al-waqi'atu fi ahlil athari. Beliau membawakan ucapan para ulama salaf bahwa tanda ahlul bidah adalah mencela ahlul athari. Kemudian beliau mengatakan, waqad qarrara al ulama al muhaqqiqun anna man wafaqal mubtadi'ata fi aslin min usulihim fa innahu yulhaqu bihim wa yutasamma bismihim fa kaifa idza jtama'at fihim jumlatun min usulil haddadiyatil mubtada'. Telah disepakati dan ditetapkan oleh para ulama al-muhaqqiqun, ahli tahqiq, bahwa siapa saja yang sesuai dengan perjalanan ahlul bidah dalam satu prinsip dari prinsip-prinsip mereka, maka dia pantas untuk digabungkan kepada ahlul bidah tersebut dan pantas untuk diberikan nama seperti nama mereka. Bagaimana lagi kalau terhimpun pada mereka sejumlah prinsip-prinsip haddadiyah al-mubtada'ah yang diada-adakan barakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada mereka menghimpun prinsip-prinsip al-haddadiyah. Sehingga jangan heran kalau celaan dan caci makian itu tidak henti-hentinya sampai pada hari ini. Mereka tidak mau bertaubat, tidak mau kemudian mencabut ya tu'una celaan-celaan mereka. Memang itulah dia prinsip dari prinsip-prinsip haddadiyah. Memusuhi salafiyin, tetapi mereka siap bekerja sama dengan orang-orang yang telah menyimpang dan menyeleweng. Mereka siap bekerja sama. Begitu ganas, keras terhadap salafiyin as-sabitin, tapi terhadap orang yang telah dia ketahui menyimpang, dia siap bekerja sama barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa amma kaunuhum akhassa minal haddadiyah. Adapun keadaan mereka itu lebih akhas, lebih rendah, lebih jelek dari al-haddadiyah. Fadhahirun jidda fi tariqatihim wa asalibi jarhihim. Nampak sekali pada jalan mereka dan metode-metode mereka menjarah. Wa min amsilati dzalik, contoh dari ya lebih jelek dari haddadiyah menjarah, annahum ja'alu qadfa muslimin bari'in jarhan mufassara fi isqati adalatihi wa nashril fahishati anhu kama fi mawaqi'ihim wa safahatihim ar-rasmiyah. Bagaimana ya bahwa tingkah laku dan perilaku mereka dan kondisi mereka lebih rendah, lebih jelek dari haddadiyah, mereka jadikan menuding berzina seorang muslim yang bari ya dijadikan bahwa itu jarah mufassar, yaitu jarah yang ya yang apa namanya rinci, dijadikan itu sebagai bentuk jarah yang rinci, menuding seseorang di hayalak ramai di rumahnya Allah, dari rumah-rumah Allah menuduh seseorang barakallahu fikum ahir fajir irbi dan seterusnya sebagai jarah mufassara, bentuk jarah rinci. Allahu Akbar. Setelah itu dijadikan untuk menggugurkan keadilan yang ada pada orang yang dituding akhir. Sudah itu rame-rame menyebarkannya barakallahu fikum. Tidak luput orang-orang di Indonesia fotonya, gambarnya disebar luas. Anda tahu Kalau Anda menyebarkan tudingan dan tuduhan itu, Anda terlibat di dalamnya. Anda juga terlibat di dalamnya. Anda punya bukti menyebarkan foto orang yang tertuduh ya sebagai akhir berzina di rumahnya Allah. Engkau dengan bangga, dengan merasa tidak berdosa. Ini kejahatan lebih dari Haddadiyah yang dicetuskan oleh pencetusnya Muhammad Al-Haddad. Menjadikan barakallahu fikum tuduhan zina itu sebagai jarah mufassara, jarah yang rinci, disebar lagi barakallahu fikum di ya situs-situs mereka, di lembaran-lembaran resmi mereka disebarkan. Nas'alullah salamatul afiyah. Ya Allah, begitu jahat fitnah sa'faqah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita wajib melindungi diri. Dibanding dengan Haddadiyah yang telah lewat, yang barakallahu fikum ditampilkan oleh Yahya Al-Hajuri memusuhi ulama, lalu kemudian barakallahu fikum Al-Ma'bari, itu lebih ringan, artinya di bawah dari fitnahnya ya Ibnu Hadi dengan fitnah Sa'faqahnya. Bahkan sampai asyarat, kata Syekh Rabi hafizahullah, puluhan lipat jahatnya dibanding dengan Al-Haddadiyah. Manhaj Haddadiyah barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum menyelamatkan kita dari fitnah ini. Dan tentunya semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada kaum mukminin, muslimin, salafiyin dan salafiyat dimanapun mereka berada, kejahatan fitnah ini untuk tidak barakallahu fikum menimpa diri mereka, diri kita dan putra-putri kita di masa-masa yang akan datang. Kata beliau, "Wandur fi hadza maqalan mufidan lil akh al-fadil Abdurrahman al-Audi bi unwan janibun khatirun min fitnati Muhammad bin Hadi akhas min fitnatil Haddadiyah." Ya, sisi yang sangat berbahaya dari fitnah Muhammad bin Hadi lebih jelek dari fitnahnya Haddadiyah. Ini risalah barakallahu fikum yang ditulis oleh seorang masyayikh dari masyayikh ahli sunnati wal jamaah, Ahmad bin Sulaiman Bajukhin hafizahullahu ta'ala. Ditulis pada Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah. Kemudian kita masuk kepada risalah yang kedua, fitnatu Muhammad bin Hadi, tuhiyatuha Muhammad bin Hadi, wa min thimariha tutrisul mukhalifin bihi lidharbis sunnati wa du'atiha. Fitnah Muhammad bin Hadi, korbannya pertama kali Muhammad bin Hadi. Ya, yang pertama kali tersembelih dengan fitnah ini adalah Ibnu Hadi. Buahnya fitnah ini adalah membentengi dan melindungi para penyelisih untuk memukul sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan da'i-da'i sunnah ini. Dia akan jabarkan barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, beliau memulai, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Tidak ada yang pantas mendapatkan tipu daya yang jelek kecuali pelakunya sendiri. ayat ini barakallahu fikum. Innal fitnata allati adrama naraha Muhammad bin Hadi huwa awwalu man qashabahu rihuha wa ahraqahu zakauha wal hafratu allati hafaraha liyuskita fiha as-salafiyyin huwa awwalu man saqata fiha wa kama qila man hafara bi'ran li akhihi saqata fihi. Ingat ayat ini, ingat baik-baik barakallahu fikum. Tidak ada yang mengenai makar yang jelek itu kecuali pelakunya sendiri. Ingat baik-baik. Agar kita terus berupaya untuk jujur di dalam dakwah ini. Karena kalau kita tidak punya kejujuran dalam dakwah, kita akan berupaya untuk menjatuhkan orang, ya, memfitnah orang. Bagaimana caranya supaya orang terusir? Barakallahu fikum. Ya, wala yahikul makru sayyi illa bi ahlihi. Tipu daya yang jelek itu akan tidak mengenai kecuali pelakunya pertama kali, barakallahu fikum. Sehingga butuh kejujuran di dalam memikul amanah da'watu ilallah azza wa jalla, barakallahu fikum. Kata beliau, sesungguhnya fitnah yang dinyalakan oleh Muhammad bin Hadi, maka dialah yang pertama kali menelan racunnya, barakallahu fikum. Tashabahu rihuha. Racun fitnah ini dia yang pertama kali terkena. Wa ahraqahu zakauha. Dan yang telah membakar fitnah itu, kehebatan fitnah itu telah membakarnya pertama kali. Kemudian beliau mengatakan, lubang yang dia gali untuk menjatuhkan di dalam lubang itu salafiyin, dengan kata su'afiqah, lubang yang dia galikan buat salafiyin, maka dialah yang pertama kali terjatuh ke dalamnya. Inilah ungkapan orang Arab. Barang siapa yang menggali sumur buat saudaranya untuk memendam saudaranya, maka dialah yang pertama kali akan terjatuh ke dalamnya. Itu kan perbuatan makar. Ingin memberikan makar kepada seseorang. Ya, ketidaksukaan, kebenciannya, barakallahu fikum. Berupaya untuk kemudian bagaimana agar orang ini mungkin jatuh, agar orang ini tidak kemudian, barakallahu fikum, dipercaya, agar orang ini terus demikian. Ya, maka tidak ada yang akan menimpa makar pertama kali kecuali pelakunya. Anda mau menggali lubang buat saudara Anda, Anda yang akan pertama kali tercobloskan ke dalamnya. Man hafara bi'ran li akhihi saqata fihi. Ungkapan yang ungkapan ini ada nasnya. Siapa saja yang menggali sumur untuk memendam saudaranya, maka dia yang pertama kali akan terpendam. Wa man has wa ma hasala alaihi min simari fitnatihi ma zada ala an tajma'a haulahu, ya, an na'am tajma' haulahu kullu munkhaniqatin wa mauqudatin mutaraddiyatin wa natihah. Allahu Akbar. Tidak ada terhasil dari buah fitnah ini kecuali berhimpun di sisinya, di sisi Ibnu Hadi, setiap orang yang, kalau antum membaca dalam surat Al-Ma'idah ini istilah-istilah, ya, binatang yang haram untuk dimakan. Pertama, munkhaniqah, yang telah tercekik. Ya. Kedua, wa mauqudzah, dipukul, bukan disembelih. Mutaraddiyah, yang jatuh, mati. Wa natihah, yang tertanduk. Ya. Jadi fitnah Ibnu Hadi ini mengumpulkan orang-orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Mimman, dari orang-orang, kana yudmiru su'an, orang yang telah memendam yang jelek, li ahli sunnati, terhadap ahlus sunnah. Orang-orang yang memendam kejelekan buat ahlus sunnati wal jamaah. Wala yujri'u alal buh fihi. Dia tidak berani untuk menampakkan kebencian dan kejelekannya itu. Hatta wajada dallatahu fi Muhammad bin Hadi. Sampai kemudian dia mendapatkan barang yang hilangnya itu, barang yang berharga itu, dari Muhammad bin Hadi. Mereka dapatkan senjata. Oh, ini dia kesempatan, peluang bagi mereka-mereka yang menyembunyikan, barakallahu fikum, kejelekannya terhadap ahlus sunnati. Wa sa'adzukuru bikhtisarin hadainil amray. Saya akan menyebutkan dengan ringkas dua perkara tersebut. Al-amrul awwalu tatarrusul mukhalifin bi Muhammad bin Hadi wa wuqufuhum khalfahu. Pertama, permasalahan yang pertama, bertamengnya para penyelisih dengan Muhammad bin Hadi dan mereka berdiri di belakang Muhammad bin Hadi. Ini satu. Al-amru tsani, poin yang kedua yang akan dibahas olehnya, anna Muhammad bin Hadi huwal khasirul akbar fi hadhil fitnah. Muhammad bin Hadi yang merugi paling besar di dalam fitnah ini, barakallahu fikum. Ya. Al-amrul awal, pembahasan yang pertama, tatarrusu al-mukhalifin bi Muhammad bin Hadi wa wuqufuhum khalfah. Bertamengnya para penyelisih dengan Muhammad bin Hadi dan berdirinya di belakangnya. Berdirinya mereka di belakang Ibnu Hadi. Famina simari sayyi'ah li fitnati Muhammad bin Hadi annaha jamma'atil mukhalifina lil manhaj salafi. Kata beliau, termasuk dari buah yang buruk terhadap fitnah Muhammad bin Hadi, bahwa fitnah ini menghimpun orang-orang yang menyelisihi manhaj salafi. Wa kulla man fi qalbihi haqdun ala hadzal manhajil mubarak. Menghimpun setiap orang yang ada di dalam hatinya kejengkelan, kebencian terhadap manhaj yang berberkah ini. Ketiga, wa ala hamalatihi, dan atas pembawanya. Barakallahu fikum. Maksudnya yang membawa manhaj salafi ini, kebenciannya jadi menghimpun, melindungi mereka-mereka yang pada sesungguhnya membenci manhaj salafi, mengumpulkan orang-orang yang berpenyakit, hakat, iri hati, dengki terhadap manhaj mubarak ini, dan terlebih terhadap pembawanya, wa khususan, lebih khusus lagi, para pembawanya itu adalah Imamul Jarh wa Ta'dil, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Jadi sasaran empuk barakallahu fikum. Sebelum munculnya fitnah Ibnu Hadi ini, mereka enggak berani bersuara. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada senjatanya, mereka rahimani wa rahimakumullah berani bersuara. Barakallahu fikum. Liyattakhidhal mukhalifuna min hadhil fitnah silahan lidharbis sunnati wa ahliha. Untuk kemudian para penyelisih itu menjadikan fitnah Ibnu Hadi ini sebagai senjata untuk memukul sunnah dan orang-orang yang membawa sunnah. Fatajma'u haula Ibni Hadi kullu maqmusin 'alaihi bihawa. Berkumpul di sekeliling Ibnu Hadi ini orang-orang yang sudah berselimut dengan pakaian hawa nafsu. Ya. Wa kullu man kana muhaddaran minhu. Bahkan berkumpul di sisi Ibnu Hadi ini orang-orang yang dulunya ditahdir olehnya, oleh Ibnu Hadi. Sebelumnya dia tahdir. Hatta asbaha kalba'ir al-ajrab. Sampai kondisi orang-orang yang ditahdirnya di saat itu bagaikan yaitu ya unta yang berpenyakit kulit. Yanfudu anhu salafiyun aina mahalla. Karena di saat itu suara dia Ibnu Hadi ini didengar oleh salafiyin. Di saat dia berjalan bersama ulama an-nasihin seperti Asy-Syaikh Rabi, berjalan bersama Asy-Syaikh Saleh Fauzan, ya. Kalau celaannya terhadap Al-Imam Al-Albani, celaannya terhadap Ibnu Bas, sudah antum baca lewat situs-situs salafiyin. Barakallahu fikum. Diangkat oleh ahlu sunnati wal jam. Ingin membuktikan ini loh. Ya. Orangnya bukan cuma sekarang mencela, tetapi sebelumnya. Barakallahu fikum. Tetapi kan direm, dinasihati sama Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Disabari oleh murid-muridnya sendiri. Mengingatkan, menasihati. Tiba-tiba orang yang dekat dengan dia banyak mengingatkan dia, itu menjadi so'afiqah. Ajib kan? Begitulah fitnah dalam setiap masa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kata beliau, termasuk orang yang berkumpul di sisi Ibnu Hadi adalah orang yang dulunya muhazzaran min. Orang-orang yang ditahdir olehnya. Sampai karena tahdiran para ulama dan tahdiran dia, orang yang ditahdir itu bagaikan unta yang berpenyakit kulit, ajrab, sehingga yanfudu anhu salafiyun aina mahalla. Salafiyun itu bangkit, menyingkir dimanapun dia turun orang yang ditahdirnya itu. Dulu barakallahu fikum. Kata beliau, fatajma'u al-fattanun wal-kazzabun wal-hizbiyun al-mutasattirun wal-mutasarri'un ashabul khif wat-taish amsal Utaybi wa Bazmul wal-Anjari wal-Kurdi wa ghairihim tajamma'u wa tatarrasu min bi Muhammad bin Hadi liyuzhiru haqdahum ala ahli sunnah as-salafin minal ulama wa tullabil ilmi. Terakhir beliau mengatakan, berkumpul para tukang fitnah. Berkumpul para tukang fitnah. Ini pembahasannya, nah, internasional loh. Iya. Antum bisa belajar, mengerti, mengetahui dengan fitnah ini di negeri kita ini. Ini sekarang, dia membahas, berbicara tentang dampak fitnah Ibnu Hadi ini kelas internasional. Menyeluruh. Ternyata menghimpun para kadzabun, fattanun, hizbiyun, yang menyembunyikan hizbiyahnya. Orang-orang yang mutasarri'un, cepat menghukumi. Pokoknya sudah membuat onar. Seperti siapa? Utaibi. Ya? Siapa Utaibi yang dimaksud? Hah? Hah? Usamah Atoya al-Utaibi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Bazmul termasuk di dalamnya. Wal Anjari, Abdul Latif Kurdi, ya, wa ghairihim, dan selain mereka. Ini skupnya internasional. Fitnah Ibnu Hadi ini memunculkan mereka-mereka yang fattanun, kadzabun, hizbiyun, mutasattirun. Dikumpulkan ini dalam skup pembahasan internasional. Antum tahu sudah di negeri kita ini. Berkumpul Hajuri iya, Ma'bari iya, Atba' Mutalawin iya. Wah, berkumpul semuanya. Memanfaatkan fitnah Ibnu Hadi Barakallahu Fikum di Indonesia. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dia berbicara skup internasional. Ini dia. Kemudian berkumpul dan berlindung dengan Muhammad bin Hadi, fitnahnya Muhammad bin Hadi, untuk menampakkan kebenciannya terhadap Ahlus Sunnah Salafiyin dari kalangan ulama mereka dan para penuntut ilmu dari Salafiyin. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Allah selamatkan kita, barakallahu fikum. Walaupun mungkin tergolong, kita ini terbelakang terselamatkan. Ya, mungkin tergolong demikian. Mereka sudah berupaya. Ya, terlebih para ulama, masyayikh, sudah terdepan selamat. Mungkin kita di awal-awal, kalau bukan karena petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak ada istilah terlambat, barakallahu fikum. Kita beruntung yang sangat, rahimani wa rahimakumullah. Kita berjalan bersama ulama an-nasihin. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, walaupun kita tergolong terlambat, barakallahu fikum. Tapi tidak ada istilah di dalam keselamatan itu terlambat. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla anugerahkan kita taufiknya dan hidayahnya untuk kemudian kita, maaf-maaf bahasa kasar, melek, melihat, bisa belajar, bisa mengerti tentang dahsyatnya fitnah ini, barakallahu fikum. Jangan heran, teman-teman kita yang dulu kita berjuang, mungkin dari awal dakwah ini, juga tergeret dengan fitnahnya, barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak ada istilah terlambat. Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik, barakallahu fikum, untuk bisa melihat fitnah ini secara dekat. Yang tadi dari jauh kita, mungkin kita maju mundur, atau mungkin kita ragu-ragu, atau kita akan disantap juga oleh fitnah ini. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, rahimani wa rahimakumullah, terselamatkan darinya. Semoga Allah azza wa jalla jadikan buat kita modal keselamatan di hadapan fitnah ini, menjadi modal pada keselamatan di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah kita akan langsungkan barakallahu fikum membaca karya salah satu dari masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah yang bernama Abu Hisam Mahmud Yusuf Az-Zawba'i hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita sampai menyelesaikannya biiznillah, kita mendapatkan banyak faedah mengerikan fitnah ini dalam skop internasional, dan kita bisa belajar dalam skop, ya, untuk dengan skop internasional itu kita mengatakan benar juga apa yang terjadi barakallahu fikum di negeri kita ini yang skopnya nasional. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kita berharap teman-teman kita yang sudah tersambar dengan fitnah sa'afiqah tersebut menjadi musafikin, Allah balikkan mereka barakallahu fikum. Taubat itu lebih mulia daripada tamadi terus menerus di atas barakallahu fikum kesalahan dan kebatilan. Sudah tidak usahlah terlalu banyak lompat. Lompat sila jebrung tidak bisa bangkit. Sudah war, ternyata dusta, tidak mau bertaubat. Ya kan aneh, lucu kan? Barakallahu fikum. Sampai sedemikian rupa dicetak dengan fitnah soal fikah tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullah. Terus kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan memberikan taufik kepada siapapun yang pantas mendapatkannya. Barakallahu fikum. Kita cinta kepada saudara kita untuk kembali kepada jalan yang ditempuh oleh para ulama-ulama sunnah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau dia sekiranya benar-benar kembali mukarram, terhormat di sisi Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Kalau tidak mau, barakallahu fikum, wala talummanna illa nafsah. Jangan mencela dan mengkambing hitamkan kecuali dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahu.